Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث التاسع عشر بعد المئة حديث ينكسراتس سنبيلن بلاس عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما هو وأبوه صحابيان عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أدعو به صلاتي أو في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تري عبد الله بن عمرو بن العاص dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, oh, dia pernah berkata kepada Rasulullah sallam, alimni. Naam, hadha huwa sahih. Yang tadi alamani sahwan minni. Keliru. Was sahih alimni, ajari aku. Bifi'il amr. Alimni du'aan, ajarkan kepadaku satu du'a. Ad'u bihi fi salati, yang aku berdoa dengannya dalam salatku. Maka beliau pun bersabda, qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, yang maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri dengan banyak kezaliman dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah aku, rahmatilah aku, sungguhnya Engkau adalah al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global, talaba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه دعاء أن ليدعو به في صلاته. Abu Bakar meminta kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم agar mengajarinya satu doa yang beliau berdoa dengannya di dalam salatnya. فأرشده صلى الله عليه وعلى آله وسلم, maka Nabi pun membimbingnya. Ayyad'uwa bihadad du'a'an nafi'. Nabi mengajarkan agar dia berdoa dengan doa yang bermanfaat ini. Li'anahu ishtaghala isli'anahu ishtamala alal asbab an-nafi'ah lihusulil ijabah. Karena doa tersebut terkandung di dalamnya sebab-sebab yang bermanfaat. lihusulil ijabah, untuk didapatkannya pengkabulan doa. Faqad iftataha bil-i'taraf bil-zulm. Apa di antara asbab al-ijabah, sebab-sebab terkabulnya doa? Di antara sebab terkabulnya doa adalah mengakui kekurangan dirinya atau kedzaliman-kedzaliman yang terjadi pada dirinya. Hadha min asbab ijabati du'a. Qala i'taraf bidh-dhulmi al-katsiri li nafsihi. Mengakui kedzaliman yang banyak terhadap dirinya, wa taqsir, dan kekurangan-kekurangan, minha fi janibi haqqillah, dalam sisi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ifradullahi ta'ala bi isda'il maghfirah wa sitr wal ihsan. Sebab kedua untuk terkabulnya doa adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya mengesahkannya di dalam sifat-sifatnya. Artinya, engkaulah satu-satunya Al-Ghafur Ar-Rahim. La yaghfiru dhunuba illa ant, terkandung di dalamnya tauhid. La ilaha illallah. Ay, la ilaha al-ghafura. Tidak ada ilah yang maha pengampun kecuali Allah. La yaghfiru dhunuba illa anta. Wasitr, dan yang menutupi aib seseorang. Dari mana kalimat sitr? Apakah ada dalam lafaz doa? Hah? Maafi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ain al-qalam. Ma hadha? Hadhihi أو هذا يسمى المغفر. ماذا؟ المغفر. مغفر adalah pelindung kepala. Kepala kamu kalau dalam perang tutup pakai helm, ada yang sama مغفر. لماذا يغفر الرأس؟ Karena dia melindungi dan menutupi رأس dari bahaya. Sehingga kalimat مغفر mengandung makna afu, mengandung makna sitr, mengandung makna al-hima atau himayah, perlindungan, penjagaan. Mengandung penjagaan, perlindungan, dan penutupan. Taib, faqauluhu fid du'a. Ucapan beliau alaihi salatu wassalam dalam doa yang diajarkan, yaitu kalimat قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Kalimat pertama, إني ظلمت نفسي, aku mendzalimi diriku sendiri. Ini i'tiraf بالذنب, i'tiraf بالنقص والتقصير, pengakuan atas kekurangan. Dan itu salah satu dari penyebab dikabulkannya sebuah doa. Akui dulu kekurangan dirimu, baru kemudian meminta. Kalau meminta dalam keadaan sombong, maka jauh untuk dikabulkan. Wasani qauluhu wa la yaghfiru dhunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Fahada ifradullah bisifatihi al-maghfarah. Mengesahkan Allah Ta'ala dengan sifatnya pengampunan dosa. Fahadani dua hadani as-sababan minal asbab, di antara sebab-sebab terkabulnya sebuah doa. Wahada sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Minhum abuna Adam alaihi salam. Mada yaqul? Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Wa tsani man? Jayid. Yunus alaihi salam. Fi batnil hud, di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus mengucapkan, subhanaka inni kuntu minad zalimin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad zalimin. Tiada ilah kecuali engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini i'tiraf bidunubihi atau i'tiraf binaqsihi ila akhirih. Ma'andahum al-anbiya. Padahal mereka para nabi yang tidak atau hampir tidak punya kesalahan apapun. Larinya Nabi Yunus alaihi salam dari kaumnya bukan lari karena putus asa. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena beliau sudah menduga akan turunnya azab. Berarti beliau bukan lari dari tanggung jawab. Tetapi sengaja Allah ingin mengembalikan Nabi Nuh. Karena Allah Maha tahu mereka akan bertaubat. Jadi ketika mulai turun azab dan benar-benar azab itu hampir turun. Dan mereka sudah melihat keadaan yang genting. Mereka semua meratap. Masyarakat di sana, di Ninawa, dalam keadaan mereka meratap di tempat-tempat yang tinggi, membawa serta binatang-binatang ternak mereka, dan semua bayi-bayi anak kecil dibuat menangis. Maka semua menangis. Yang dewasa menangis, yang anak kecil menangis. Binatang-binatang disuruh untuk menjerit juga, agar semuanya juga meringkik, menangis. Meminta ampun pada Allah Ta'ala. Maka azab itu hilang kembali. Dan mereka berkata, apa yang dikatakan oleh Yunus benar. Allah kembali ke Nabi Yunus ke negerinya. Sehingga dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan salah seorang kalian berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus. Karena merasa dirinya tidak lari dari kaumnya misalnya. Jangan. Dan jangan salah paham, ada beberapa orang salah paham, dan termasuk saya pernah salah paham. Apa maksudnya? Alhamdulillah tidak tersampaikan pada siapapun. Jangan katakan bahwa aku lebih baik dari Yunus. Yang saya pahami, kalian jangan mengatakan bahwa aku, Nabi Muhammad SAW, lebih baik dari Yunus. Padahal jelas beliau khairul anbiya atau afdalul anbiya. Jangan, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Ternyata maknanya salah seorang kalian berkata saya lebih baik dari Yunus. Itu yang tidak boleh. Limadha? Karena engkau tidak tahu betapa beratnya yang dihadapi oleh Yunus alaihissalam. Itupun beliau bertaubat dengan menyatakan inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh-dhalimin. Fada i'tiraf bidh-dhanb. Wa tsani min al-asbab al-ijabah. Wahuwa ifraduhu bisifatihi. Mengesahkan Allah dengan sifat-sifatnya. Wahada yatadamman sidqal iltija wa hararatit talab. Ini adalah mengandung kejujuran penyandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesungguh-sungguhan. Bersandar kepada Allah. Wa hararatut talab, dan meminta dengan sangat. Apalagi dengan kalimat yang diucapkan oleh Adam alaihi salam, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak memaafkan kami, maka kami akan merugi. Ini hararatut talab. Permintaan yang sungguh-sungguh. Walaupun maknanya hararatu panas. Ini permintaan yang panas, bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi benar-benar meminta dengan sungguh-sungguh. Ba'da hadhihi tawassulatun nafi'ah. Setelah tawassul-tawassul ini setelah beberapa kalimat-kalimat yang merupakan tawassulul ijabah. Penyebab yang mengantarkan kepada ijabah. Talaba minhul maghfirah wahdahu. Maka dia meminta ampunan kepadanya satu-satunya. Li'annahu la yaqdir 'alaihi 'alaiha ghairuhu. Karena enggak akan ada yang mampu mengampuninya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yazil bihibatiha siwahu. Dan enggak ada yang banyak memberi kecuali dia. Karena Allah Subhanahu wa taala yazil hibah, banyak memberi. Ay mujibus sa'ilin. Mujibud da'awat. Maha mengabulkan doa, maha memberi, ila akhirnya. Wa fi hadha talabu sitrid dunub. Dan di sini terkandung permintaan untuk menutupi dosa-dosanya. Wassamah aniz zallat. Dan memaklumi dari ketergelinciran. Afu, sitr, himayah. Satu lagi. Sama. Yakni memaklumi. Ba'da hadza sa'alahu ar-rahmah. Setelah itu meminta rahmat. Allati hiya al-khair al-kathir war-rahma huwa al-khair al-kathir. وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه. Dan ditutup doa ini dengan tawassul berikutnya. Berarti yang ketiga. Yaitu tawassul bi asma'ihil husna. Tawassul dengan sifatihil ula. Bi sifatihil karimah. Wahia sifatul ghafur wa sifatul rahmah. Al-ghafurur rahim. فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على عباده. Tidaklah tersifati dengan sifat afu, ghafur, rahmah, kecuali ليجود بهما على عباده. Kecuali untuk memberikan keduanya pada hamba-hambanya. Afun, pemaaf. Ghafur, pengampun. Rahim, maha memiliki rahmat. Tidaklah tersifat dengan sifat ini kecuali agar Allah memberikan maafnya, memberikan ampunannya, memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Itu liyajuda bihi. Jud adalah karam, memberi. Bihima ay bil afwi war rahmah. Lasiyamal muqbilina alaih. Lebih-lebih lagi. Para muqbilina alaih. Yang selalu menghadap kepadanya. Ail multaji'ina ilaih. Yang selalu bersandar kepadanya. Intaha. Mulakhasan. Ma yukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadith? Istihbabu hadad du'a fis salah. Awalan. Anjuran untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Disunnahkannya doa ini dalam salat. Ba'da tashahud. Yang kedua, husnud du'a wa tanasubihi. Bagusnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tanasubnya, kesesuaian tanasub, ay minal munasabah. Sangat sesuai. Meminta ampunan dengan mengesakan Allah dengan sifat ghafur. Meminta rahmat dengan memuji Allah yang maha pemberi rahmat. Ini ada tanasub di sana. Dan itu termasuk balaghah, bahasa yang bagus dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Sanani, wala yakhfa husnu hadha at-tartib fi ad-du'a, dan tidak tersamar bagaimana bagusnya susunan dalam doa ini. Fa innahu qaddama nida'a ar-rabbi wa isti'anatihi, karena beliau mendahuluinya dengan nida, dengan panggilan Rabb dan isti'anatihi. Yaitu kalimat Allahumma. Tsumma al-i'tiraf bidzanb, kemudian pengakuan dosa. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wal-i'tiraf bihi aqrab ila mahwih, dan pengakuan itu lebih dekat pada pengkabulan doa. Ruya fi kitab atau rawa Ibn Rajab riwayatan Israiliyah fi kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ana abidan fi bani Israil abadallaha 40 sana talaba min Allah syai'a. Seorang ahli ibadah beribadah pada Allah Ta'ala 40 tahun karena ingin dikabulkan sesuatu permintaan. Tapi 40 tahun tidak dikabulkan. Terus dia berdoa sekian puluh tahun, tidak dikabulkan. Sampai kemudian pada suatu hari dia menangis. Merasa dirinya sangat lemahnya, tidak mampu memberikan apapun kecuali apa yang sudah dilakukannya. Ya Allah, aku tidak bisa memberikan padamu apapun kecuali apa yang sudah aku lakukan. Aku tidak sempurna, aku banyak kekurangan, aku ila akhirih. Mengakui kesalahannya, kekurangannya, sampai auhallahu ila nabiyyi, Allah wahyukan kepada nabinya, sampaikan kepada ahli ibadah itu. I'tirafukal yaum, pengakuanmu hari ini terhadap kekurangan dirimu itu lebih afdal dari ibadahmu 40 tahun. Pengakuanmu hari ini lebih afdal dari ibadahmu selama 40 tahun. Awalnya seperti umumnya manusia yang beribadah, bukankah aku sudah beribadah kok belum dikabulkan? Bukankah aku sudah puasa tiap siang, zikir tiap hari, tiap saat, qiyamul lail tiap malam, kok belum dikabulkan? Masih merasa saya punya ibadah banyak sekali, kok enggak dikabulkan? Tapi ketika sebaliknya, dia merasa dirinya belum apa-apa. Aku enggak bisa memberikan kepadamu yang terbaik kecuali apa yang sudah aku lakukan sekarang ini. Dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan rahmatmu yang sangat luas. Dibandingkan dengan taufikmu kepadaku. Dibandingkan dengan rahmat yang kau berikan kepadaku. Dibandingkan dengan kesehatan yang aku bisa dengan kesehatan itu beribadah. Maka semuanya dari Allah karena engkau ya Allah. Pengakuan-pengakuan itu dikatakan afdal min ibadatihi, lebih afdal dari ibadahnya sekian puluh tahun kemarin. Fahadha barakallahu fikum, besarnya nilai al-i'tiraf. Wal-i'tiraf bihi aqrab ila mahwih, pengakuan itu lebih dekat kepada pengampunan. Thumma al-iqrar bitauhidillah, kemudian mengikrarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasara qada' hadhihi al-hajah wa hiya ghufranudz dzunub, kemudian dikhususkan keputusan terhadap hajat tersebut. Wahiyya ghufranud dunub alaihi, ini mengkhususkan permintaan ampunan. Wa qasara talab alaihi aqrab ilal ijabah, dan mengkhususkan, meringkaskan permintaan pada masalah tersebut itu lebih dekat pada pengkabulan doa. Yani kamu minta sekian banyak, mudah-mudahan diampuni, diberi taufik, diberi ini, supaya selamat dari neraka. Ringkasnya adalah, ampuni kami ya Allah, sehingga selamat dari api neraka. Ini ringkas, barakallahu fikum. Thumma su'al ghufranud dunub war rahmah, kemudian meminta pengampunan dosa dan rahmat, allati la yakhuz fiha syai' min umuri dunya. Ini juga kehebatan bahasa Rasulullah SAW, karena beliau diberi keistimewaan, yaitu jawami'ul kalim. Utitu khumsan lam ju'tahunna minal anbiya'i qabli. Di antaranya, utitu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Kalimat yang simpel tetapi bermakna luas. Tapi kalau minta rahmat, apa terkandung di dalamnya? Minta hidayah, ada dalam rahmat. Minta rezeki, ada dalam rahmat. Minta petunjuk, ada dalam rahmat. Minta kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, ada dalam rahmat. Semuanya, permintaan apapun dari kebaikan-kebaikan, terkumpul di dalam satu kalimat, yaitu rahmat. Warhamni, rahmatilah kami. Baik, ini betul-betul jawami oleh kalim. Thumma al-khatam li hadha ad-du'a bi hadaini al-ismain. Kemudian menutup doa tadi dengan menyebutkan dua nama. Innaka anta al-ghafur ar-rahim. Wa annahu yanbaghi li kulli da'in an yaftatiha du'aahu bil i'tiraf bil 'ajzi wat taqsiri wadh dhulmi. Yang ketiga, semestinya bagi setiap da'in, al-asl da'i bil ya, lakin hudifa wa 'iwadan 'anha at-tanwin. Anahu yanbagi likulli da'in an yaftatiha du'aahu bil i'tiraf. Semestinya bagi setiap orang yang doa, membuka doanya dengan pengakuan. I'tiraf. Bimada? Bil 'ajzi, mengakui kelemahan. Wat taqsiri, mengakui kekurangan-kekurangan. Wal dhulmi, mengakui kedzaliman-kedzaliman. Thumma yuthni 'ala Allah. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'anahu sahibul tul wal haul. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik tul, pemberian-pemberian. Wal haul. Thumma yuqdim au yuqaddim hajatahu. Baru kemudian memberikan atau mengemukakan, yuqaddim, mengemukakan hajat-hajatnya. Thumma yakhtim du'a'ahu bi syai'in munasib. Kemudian menutup doanya dengan sesuatu yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diminta. Aku minta rahmat, innaka antar rahim. Aku minta maghfirah, innaka antal ghafur. Kalau meminta hidayah, innaka antal hadi ila sawa'is sabil. Enam. Wahakada. Itu namanya munasib. Mencocoki. Munasib li du'aihi. Min asma'il husna wa sifatihi al-ula, yaitu menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan apa yang dia minta. Wa an yakuna ta'arruduhu lillahi ta'ala yunasib al-maqam, agar ta'arruduhu lillah, apa yang dia kemukakan pada Allah sesuai dengan kedudukan yang dia inginkan. Maka dia puji Allah dengan sifat-sifatnya sesuai dengan doa permintaan yang dia minta. Minta ampunan, memuji Allah bahwa engkau maha pengampun. Meminta rahmat, dengan memuji Allah bahwa engkau arhamur rahimin, maha pemberi rahmat. Yang keempat. Fiqh Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mendapatkan faedah juga. Fikihnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Idh 'alima anna as-salaam mawtin al-ijabah, di mana beliau tahu bahwa salat itu adalah tempat terkabulnya doa. Ini cerdasnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ajari aku doa yang aku akan baca doa itu dalam salatku. Karena tahu salat itu tempat terkabulnya doa. Ini fikihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan orang-orang belakangan. Ketika sholat, tidak berfikir doa. Tetapi ketika salam, baru zikirnya ditambah dengan setengah jam doa. Sholatnya cuma 5 menit. Bahkan enggak sampai 5 menit. Cepat. Tapi setelah salam, doa. Panjang doanya. Ini tidak faqih namanya. Mengapa? Tadi ketika sholat, itu tempat terkabulnya doa, kamu tidak berdoa. Bahkan sholatnya ringkas sekali, cepat sekali. Tetapi setelah salam, berdoa dengan panjang lebar. Bukankah tempat terkabulnya doa itu adalah ketika sujud, ba'da tasyahud, yang Nabi menyuruh, falyatakhayyar minal mas'alati masya'a. Hendaklah dia memilih doa yang dia suka. Barakallahu fikum. Tetapi Abu Bakar, faqih. Sehingga beliau berkata, ajari aku doa yang akan aku ucapkan dalam salatku. Fatalaba minan nabi an yakhtara lahu. Beliau meminta kepada Nabi untuk dipilihkan doa. Ini juga fikihnya Abu Bakar yang sangat tinggi. Bahwa yang paling bagus, yang paling baik dalam mengajarkan doa, ya Rasulullah SAW. Jangan ngarang sendiri. Adapun mereka-mereka yang membuat sendiri dalam keadaan sudah ada doa dari Nabi, ini yang agak, dalam tanda petik, agak aneh. Apa kamu ingin yang lebih baik dari doa ya Nabi? Sebagaimana salawat, Nabi mengatakan, Qulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Qulu, kata Nabi, ucapkan seperti ini. Tapi mereka enggak puas dengan itu. Pengin yang lebih hebat lagi. Kamu merasa lebih alim dari Nabi, sehingga pengin yang lebih hebat, berpikir sendiri, mencari sendiri, maka muncul salawat nariyah, salawat fatih, salawat apalagi, sekian jenis salawat-salawat yang mereka bikin. Ya kalau tidak terjerumus atau tergelincir ke dalam kesalahan-kesalahan, masih tidak mengapa. Tetapi karena bikin sendiri, parahnya terjerumus dalam kebidaahan, bahkan kesyirikan atau ghulu berlebih-lebihan, melampaui batas. Sampai mensifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena membuat sendiri. Akhirnya tergelincir. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu faqih. Dia tahu bahwa yang paling bagus adalah apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka berkata, ya Rasulullah alimni du'aan. Ya Rasulullah ajari pada aku satu doa yang aku akan baca dalam salatku. Yang kelima. Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. Al-awla an yakuna mautinu hadha ad-du'a fi as-sujudi aw ba'da at-tashahhud, kata Ibnu Daqiq al-Aid. Yang paling bagus tempat doa ini adalah ketika sujud, karena sujud adalah keadaan terdekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ba'da tasyahud, karena Nabi tawarkan, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa'a, silakan memilih doa apapun yang kamu mau. Fa innahuma al-mawdi'an alladhani umirna fihima bid-du'a. Itulah dua tempat yang kita diperintah untuk berdoa padanya. Qala alaihi salam, wa amma as-sujud fajtahidu fihi bid-du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berijtihad dalam doa. Disuruh untuk berijtihad dalam doa. Adapun tasyahud, Nabi menyatakan, wa yastakhiru ba'da dzalika minal mas'alati ma syaa'a. Naam, atau dalam lafaz yang kita hafal, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa'a. Hendaklah dia meminta apapun yang dia suka setelah tasyahud. Wa dzakara al-faqihi anna al-aula al-jam' bainahuma. Kata al-faqihi, yang aula, yang lebih utama adalah mengumpulkan kedua-duanya. Artinya ketika sujud juga berdoa, ketika tasyahud juga berdoa. Sesungguhnya semua sujud silakan kamu berdoa. Demikian pula tasyahud. Tetapi tasyahud ada riwayat yang menunjukkan bahwa itu adalah yang akhir, sebagaimana diajarkannya doa perlindungan. Fal ta'awud minallahi min arba'. Mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika. Naam. Min adabi jahannam wa min adabi al-khabri wa min syarif fitnatil mahya wal mamat wa min syarif fitnatil musrihid dajjal. Itu di tasyahud yang terakhir. Tapi kenapa mereka banyak memilih terakhir? Karena apa yang disalahpahami oleh masyarakat tadi, doanya setelah sholat, karena dikatakan fi duburi kulli shalah, fi duburi kulli shalah. Sekian riwayat menunjukkan fi duburi kulli shalah, di belakang sholat. Mereka memahami di belakang itu setelah sholat. Padahal kalau di belakang bukan duburi kulli shalah. Kalau setelah sholat namanya ba'da shalah. Dikatakan dengan dal, ba, dan ra. Dabr, dubur. Itu adalah yang paling belakang tetapi masih dalam sholat. Nah, sebagaimana bokongmu disebut dengan dubur. Karena itu adalah paling belakangmu tapi tetap masih dirimu. Sehingga fi duburi kulli shalah adalah yang di belakang. Akhirnya mereka memilih untuk berdoa di belakang, di sujud ataupun tasyahud yang belakang. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, hadza qaulun, itu salah satu pendapat. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Qala dudaqiq al-'id, isyarah ila talab maghfiratin mutafaddalin biha min 'indillahi ta'ala la yaqtadhiha sababun min 'amalin hasan aw ghairihi. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini isyarat kepada talabul maghfirah, meminta ampunan, al-mutafaddil biha min indillah, yang tentunya memiliki tafaddul, diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La yaqtadhiha sababun min amalin hasan aw ghairihi, yang tidak akan bisa mendapatkannya dengan sebab amalan hasan atau lainnya. Ada asbab terampunnya dosa. Kamu beribadah, berjalan ke masjid, setiap langkah yarfa darajat dan menghapuskan dosa. Engkau bersedekah juga menjadikan zakah. Zakat itu mensucikan, menghapuskan juga. Setiap ibadah menghapuskan doa. Tetapi kalimat, ya Allah, engkau tidak akan bisa mengampun dosa kecuali engkau, maknanya adalah bahwa Allah lah yang mutafaddil, yang maha memberikan ampunan tadi dengan semua asbab ini. Yang Allah SWT maha bisa untuk mengampuni walaupun tidak ada asbab tersebut. Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Walaupun tidak ada amal hasan atau lainnya, Allah bisa mengampuni. Karena Allah maha luas ampunannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakallah khair. Syukran. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum.